Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk bermajelis di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa, dalam rangka aktivitas rutin kita, yaitu menjalankan kegiatan talabul ilm, menuntut ilmu. Dan seperti biasa, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan kitab Manzumatul Ha'iyah Fi Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Manzumah Ha'iyah tentang Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada penjelasan bait yang ke-39 yang disebutkan oleh Nazim rahimahullah, wala taku min qawmin talhu bidinihimu fatat'ana fi ahlil hadithi wa takdahu. Dan janganlah engkau menjadi suatu kaum yang bermain-main dengan agama mereka, sehingga engkau mencela ahlul hadis dan menghina mereka. Dan kita telah sampai pada penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang pembagian ahlul hadis. Bahwasanya ahlul hadis yakni orang-orang yang mereka adalah para penghafal hadis. Nah, yang memiliki kekhususan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama. Yang mana ahlul hadis itu ada dua. Yang pertama adalah ahlur riwayah, dan yang kedua adalah ahlur riwayah wa diroyah. Adapun yang pertama adalah ahlur riwayah, para ahli menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu menghafal sanadnya, ya, demikian pula mereka menghafal matannya, demikian pula mereka bisa membedakan perawi-perawinya, nah, dan mengetahui keadaan para perawi hadis tersebut. Ini ahlul hadis riwayah, ini secara riwayat. Nah, maka mereka adalah para penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka bersemangat di dalam menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan-perkataan yang disusupkan yang bukan merupakan bagian dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sehingga mereka benar-benar menghafal hadis, ya, sampai lafadznya secara detail. Nah, benar-benar dihafal. Apakah Rasulullah mengatakan, apakah mereka menyebutkan qala, ya, atau sami'tu, benar-benar mereka memperhatikan lafadz hadis secara detail. Sampai-sampai apabila mereka merasa ragu ketika meriwayatkan satu ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyebutkan au qala kadza wa kadza, atau mengatakan seperti ini, seperti ini. Nah, jadi benar-benar rinci, benar-benar berhati-hati mereka dalam meriwayatkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bukan perkara yang ringan, tanggung jawabnya besar, ya. Tidak serampangan seorang membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ucapan yang paling fasih. Bagaimana kita menyandarkan suatu ucapan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan yang itu kita katakan secara susunan kalimatnya amburadul, ya. Nah, misalnya dari sisi nahunya nggak benar. Nah, maka nggak boleh, tidak diperbolehkan untuk kita nisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila kita beristidlal, misalnya beristidlal menukil ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kita ragu, kita nggak hafal betul, maka kita ucapkan au kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu adabnya. Kecuali kalau memang kita hafal, kita mungkin menghafal suatu hadis, maka tidak perlu mengucapkan ucapan au kama qala. Ya, tapi kalau kita merasa ragu, ya, kita hafal hadisnya, hanya ada sedikit kelupaan, ya, ragu kita, apakah seperti ini ucapan. Tapi maknanya iya seperti itu, ya, makna ucapan Rasulullah yang kita ucapkan. Nah, tapi apabila kita tidak menghafal ucapan hadis tersebut secara detail, secara kokoh, maka itu tadi adabnya, ya. Kita mengatakan au kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya kita tidak terjatuh di dalam kedustaan yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, karena ancamannya sangat besar, termasuk dari dosa-dosa besar adalah berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, ya, sengaja, ya, sengaja, muta'ammidan, berarti kalau tidak sengaja, tidak diancam ini, hanya saja kita berhati-hati, sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam dari api neraka. Nah, tidak main-main. Ya. Dari sini pula peringatan bagi kita untuk tidak meriwayatkan hadis apabila hadis tersebut adalah hadis yang tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis lemah misalnya, hadis yang dhaif. Nah, dilemahkan oleh para ulama, maka tidak boleh kita meriwayatkannya dan mengatakan itu sebagai ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak boleh. Sehingga hadis-hadis lemah kita tinggalkan, ya, tidak perlu untuk kita sampaikan. Walaupun sebagian para ulama memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis yang dhaif, memperbolehkan, tapi dengan syarat. Dan syarat itu syarat yang sangat ketat, ya, sangat syarat yang begitu ketat, yang ujung-ujungnya sangat berat untuk kita meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu hadis lemah, misalnya. Ya. Nah, tentunya yang namanya hadis, ya, kalau itu ucapan Rasulullah, secara ucapan Rasulullahnya tidak ada hadis yang lemah, Yang lemah ya ini sanadnya lemah, lemah penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka alul hadis, para ulama muhaddisun, mereka perhatian dalam permasalahan seperti ini. Karena mereka adalah para hurros, para penjaga hadis. Ya. Nah, para penjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menjanjikan untuk menjaga wahyu. Nah, yang namanya wahyu itu ada dua. Wahyu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan wahyu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Az-zikra di sini Al-Qur'an dan as-sunnah. Az-zikra, Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan penjelas bagi Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Nah, janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'an, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga termasuk dari keistimewaan kaum muslimin ya itu adalah apa? Adalah ilmu riwayat, ilmu sanad. Nah ini. Ilmu sanad ini termasuk keistimewaan kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya, tidak ada. Tidak ada di tengah-tengah kaum Nasara. Sanad mereka tidak ada, tidak memiliki sanad mereka. Ketika mereka menukil ucapan Nabi Isa misalnya, itu enggak ada sanadnya. Ya, tidak ada, tidak seperti kita. Kalau kita kan hadis ada sanadnya, haddatsana fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada silsilah sanadnya. Tapi selain kaum muslimin tidak ada. Ya. Nah, kaum Nasara tidak ada. Nah, sanad yang memperantarai antara mereka dengan ucapan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga ini salah satu bukti ya dijaganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini yang pertama, ahlur riwayah. Yang kedua adalah kata Syekh di sini, wal akharuna ulama uriwayati wad dirayah, yaitu para ulama ahli riwayat dan ahli dirayah. Para ulama yang mereka ahli dari sisi periwayatan hadis, mereka penghafal hadis, menghafal sanadnya, menghafal matannya, mengetahui keadaan sanadnya, mengetahui keadaan rawinya, ya, dan mereka memiliki nilai plus, nilai yang lebih, ya. Yakni fuqaha'ul hadis alladzina yarwunal haditsa wa yastambituna minhul ahkam. Mereka adalah para fuqaha'ul hadis, orang-orang yang mengetahui fikih suatu hadis, yang mana mereka meriwayatkan hadis dan mereka mengambil istimbat hukum-hukum dari hadis tersebut. Nah ini suatu kedudukan yang istimewa, ya, yang paling istimewanya dari yang pertama. Yang pertama itu sudah suatu bentuk yang istimewa, tapi ini lebih istimewa lagi. Nah, lebih tinggi lagi tingkatannya. Wa yadhkuruna fiqhal hadis, dan mereka menyebutkan fikih dari hadis tersebut. Nah, kal Bukhari wa Muslimin wa Malikin wa Ahmad. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Malik dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'an. Nah. Ini para ulama yang disebutkan oleh Syekh di sini, dan tentunya bukan mereka saja dan masih banyak lagi para ulama yang mereka ya, selain ahlu riwayah mereka juga ahlu dirayah. Ahli di dalam mengetahui fikih suatu hadis. Nah, Al-Imam Al-Bukhari contohnya. Kalau kita lihat di dalam kitab beliau, kitab Sahih, ya, kitab Sahihul Bukhari. Nah, beliau tidak sekedar menyebutkan hadis, tidak. Tapi ada apa? Ada kitab, ada bab, ya kan? Nah, ada kitabul ilmi, bab Bada'il Wahyu misalnya. Imam Bukhari. Nah, disebutkan. Dan fikih Al-Imam Bukhari itu terdapat pada bab yang beliau buat. Nah, ya, fikih Al-Imam Bukhari ada pada bab yang beliau buat. Nah, jadi kalau antum mau mengetahui pendapat Al-Imam Bukhari, lihat bab yang beliau buat. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadisnya. Nah, ya, kitabul wudu misalnya. Penjelasan tentang wudu. Kitabus sholah, ya, penjelasan tentang sholat. Hukum sedekap. Ya. Nah, bagaimana pendapat beliau tentang sedekap misalnya, bisa antum lihat di dalam bab yang beliau buat. Nah, ini Al-Imam Bukhari. Demikian pula Al-Imam Muslim. Ya, sama. Seperti Al-Imam Bukhari, Al-Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, apalagi Al-Imam Malik memang beliau terkenal sebagai salah seorang fuqaha. Nah, ahli fikih, bahkan beliau seorang imam min a'immatil madhahib. Salah seorang imam dari imam-imam madhab yang empat. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Ahmad. Nah, beliau juga selain ahlul fikih, selain ahlul hadis, beliau juga ahli di dalam fikih. Nah, ini para ulama. Dan kebanyakannya para muhaddisun mereka adalah ahlul fikih. Ya, mengetahui fikih suatu hadis. Nah, ini kebanyakan dari kalangan para ulama. Nah. Dan demikian pula muhaddis di masa kita sekarang ini yang beliau sudah meninggal, yaitu Al-Imam Al-Muhaddis, ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau selain sebagai seorang muhaddis ahli dalam bidang hadis, beliau juga seorang ahli fikih. Nah, ahli fikih, ya, yang beliau memiliki kitab-kitab dalam bidang fikih, bukan sekedar hadis. Kalau dalam bidang hadis, ya, sudah ma'ruf beliau. Nah, begitu banyak kitab hadis beliau, silsilah as-sahihah, silsilah ad-dha'ifah, irwa'ul ghalil, ya, belum lagi kitab-kitab sunan yang beliau tahqiq, ya, sahih sunan Abi Daud, dhaif sunan Abu Dawud, sahih sunan Tirmidzi, dhaif sunan Tirmidzi, banyak. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah luar biasa. Ya. Perhatian beliau di dalam bidang hadis. Nah. Sehingga beliau termasuk imam ahlul hadis pada masa kita sekarang ini. Dan beliau juga seorang ahli fikih. Beliau memiliki kitab-kitab yang membahas bidang fikih dan tentunya, ya, pembahasan fikih yang dibahas oleh seorang yang ahli dalam bidang hadis ini lebih menguatkan suatu pendapat, ya, dan itu lebih menenangkan bagi kita, ya, daripada sekedar ahli fikih tapi tidak ahli hadis misalnya. Nah, ahli fikih kalau mereka ahli dalam bidang hadis itu lebih menenangkan bagi kita karena setiap pendapat mereka disandarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap pendapat mereka. Ini pendapatnya seperti ini hukumnya seperti ini, hadisnya ini. Nah, ya, sehingga termasuk kedustaan apa yang dituduhkan oleh sebagian orang kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang mengatakan bahwasanya Asy-Syaikh Al-Albani muhaddisun laisa bifaqih. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani kata mereka apa? Seorang muhaddis tapi tidak faqih, enggak ngerti fikih. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya. Padahal kalau kita lihat pembahasan fikih beliau itu luar biasa. Nah, beliau memiliki kitab, ya, yang beliau beri judul Tamamul Binnah. ya, fit ta'liqi ala fiqhi sunnah, kitab Tamamul Minnah yang merupakan ta'liq terhadap kitab fiqhi sunnah karya Said Sabit. Nah, beliau di situ mengkritik pendapat-pendapat fikih yang disebutkan oleh Said Sabit di dalam fikih sunnah. Nah, fikih sunnah ini biasanya masyhur di kalangan Ikhwanul Muslimin, ya. Kitab fikih yang ada di tengah-tengah Ikhwanul Muslimin, fikih sunnah karya Said Sabit. Ini biasanya buku pegangan mereka kalau membahas fikih, ya. Nah, karya Said Sabit. Dan kitab fikih sunnah tersebut, ya, memang sempat dipuji oleh Syekh Al-Albani rahimahullah karena kitabnya memang ringkas, pembahasannya sederhana, tapi di dalamnya terdapat, ya, hal-hal yang perlu untuk diluruskan, ya. Contohnya misalnya Said Sabit membawakan suatu permasalahan, dia mentarjih permasalahan tersebut, ya, dengan hadis-hadis yang hadis tersebut bukan hadis yang sahih, tapi hadis yang dhaif. Nah, ini kitab fikih sunnah. Nah, beliau juga memiliki kitab, Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki kitab Jilbab Al-Mar'atul Muslimah. Jilbab wanita muslimah. Ya, kitab yang membahas tentang hukum hijab bagi wanita. Nah, dan masih banyak lagi. Ada kitab Shalatut Tarawih, ya. Demikian pula ada kitab Ahkamul Janaiz karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kitab-kitab fikih banyak. Nah, sehingga ini, ya, sebagai bantahan terhadap tuduhan bahwasanya Asy-Syaikh Al-Albani bukan seorang yang faqih. Ya, tentu saja yang namanya pendapat, ya, itu ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Ya, para ulama memiliki pendapat yang itu sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah. Tentunya beliau memiliki pendapat fikih, ya. Nah, yang mungkin sebagian pendapat beliau, ya, dianggap lemah, ya, dan sebagian pendapat yang kuat. Nah, tapi intinya Syekh Al-Albani rahimahullah beliau adalah seorang yang faqih, belum lagi kitab Sifat Salat Nabi yang sangat masyhur di tengah-tengah salafiyin, ya, kitab Sifat Salat Nabi. Sampai ada tiga beliau, kitab Sifat Salat Nabi, ada yang Aslu Sifat Salat yang ada tiga jilid. Kemudian Hasyiah yang satu jilid, dan ini yang masyhur di kalangan salafiyin, ya, yang banyak terjemahannya Sifat Salat Nabi itu satu jilid. Nah, dan yang terakhir adalah Talkhis Sifat Salat Nabi. Nah, ini beliau membahas permasalahan salat, dan beliau di situ membantah pendapat-pendapat orang-orang yang taklid terhadap mazhab mereka masing-masing. Dibantah oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab tersebut. Kitab yang luar biasa, yang apabila kita, ya, memiliki perhatian untuk membahas kitab tersebut, ya, maka kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak dari kitab yang beliau tulis. Baik. Maka ini golongan yang kelompok yang kedua adalah ulama riwayah wa dirayah. Ulama ahli riwayat dan ahli dirayah. Wa qad daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalan li haula'i wa haula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah membuat permisalan untuk mereka dan untuk mereka, yaitu untuk kelompok yang pertama, ulama yang ahlu riwayah, dan kelompok yang kedua ahlu dirayah wa riwayah. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaisil katsiri asaba ardan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan, ya, permisalan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala utus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu. Ya, jadi permisalan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala utus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu. Kama sali ghaisil kasiri asaba ardon. Itu dipermisalkan seperti hujan yang banyak, ya, hujan yang banyak yang menimpa bumi. Nah, hujan yang menimpa bumi. Ghais. Nah. Dan dalam bahasa Arab al-ghais itu artinya hujan. Ya. Dalam Al-Qur'an disebut hujan itu ada beberapa kalimat, ada ghais, ada mator, ya. Nah, kalau ghais ini biasanya digunakan untuk hujan yang bermanfaat. Nah, hujan yang bermanfaat. Oleh karena itu, salat meminta hujan di hujan yang bermanfaat, ghais. Adapun kalau hujan yang biasanya itu mendatangkan azab, itu disebut dengan mator kalau di dalam Al-Qur'an. Ya. Mator. Kalau ghais, hujan yang bermanfaat. Baik. Dan ada kalimat-kalimat yang lain. Maka disebutkan perumpamaan yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan petunjuk adalah seperti hujan yang banyak yang menimpa bumi. Wa fakana minha naqiyah, maka di antara bumi tersebut ada bumi yang naqiyah, yang baik. Ya, bumi yang baik, tanah yang baik. Qabilatil ma, yang bisa menerima air, ya, bisa menyerap air. Fa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir, sehingga bisa menumbuhkan rumput-rumputan dan ilalang yang banyak. Tanah yang subur bisa menyerap air, demikian pula bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini jenis yang pertama. Wa kanat minha ajadib, dan di antara bumi tersebut ada yang disebut diselakan dengan ajadib. Ya. Yaitu apa? Bumi atau tanah yang amsakatil ma, yang bisa menahan air, ya. Fa nafa'allahu bihan nas, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengannya kepada manusia. Tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau jenis yang kedua ini. Ya, hanya bisa menampung air, menahan air. Kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Ya, mungkin seperti telaga atau yang semisalnya. Nah, tanah kering. Tidak bisa nyerap air tapi bisa menampung. Ya, menahan, ditampung air tersebut. Kemudian dimanfaatkan oleh manusia, fasyaribu wasaqau wazara'u, sehingga mereka pun minum, demikian pula memberikan minuman kepada hewan-hewan mereka, wazara'u, dan mereka melakukan pengairan dari air tersebut untuk tanaman-tanaman mereka. Ini jenis yang kedua. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, dan diantaranya pula air tersebut ada yang, ya, jatuh kepada jenis yang lainnya, yaitu jenis tanah yang ketiga. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Yaitu bumi ataupun tanah yang disebut diselakan dengan qi'an. Ya, qi'an. Tanah yang tandus. Nah, yang tandus yang la tumsiku ma'an, tidak bisa menampung air, tidak bisa menyerap air. Wala tunbitu kala'an, demikian pula tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi enggak ada manfaatnya untuk yang ketiga ini. Nah, turun hujan ya sudah hilang sudah airnya. Nah, tidak ada bekasnya. Qi'an, tanah yang miring, ya. Kering begitu posisinya miring seperti itu. Nah, fadzalika mithlu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Demikianlah ya permisalan orang-orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, ya faqih terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'ahu dan bermanfaat baginya apa-apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengannya maka mereka pun belajar dan mengajarkannya. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang untuk golongan yang pertama tadi, jenis yang permisalan yang pertama, tanah yang bisa menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, seperti orang yang mereka belajar, bisa menyerap ilmu, bisa memahami ilmu dan bisa menyebarkannya, bisa mengajarkannya. Ya. Nah, ini yang tentunya paling baiknya. Nah, wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan permisalan orang-orang yang tidak mengangkat kepalanya, yaitu orang-orang yang tidak ada perhatian sama sekali terhadap ilmu, enggak mau belajar, ya. Nah, tidak bisa menerima ilmu, walam yakbal hudallahi ladzi ursiltu bihi, dan orang-orang dan tidak bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Ini. Jadi tiga permisalan ini, nah, permisalan pertama untuk seorang yang mereka belajar, bisa menerima ilmu, bisa menyerap ilmu dan bisa mengajarkannya. Adapun yang kedua, orang yang sekedar ya, dia bisa menyerap ilmu saja. Ya. Dan manusia mendapatkan manfaat darinya, tapi dia enggak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, ini kelompok yang kedua. Nah, dijelaskan oleh beliau di sini. Fatta'ifatul ula, maka kelompok yang pertama, naqiyatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal ushbal kathir, adalah bumi yang baik yang bisa menerima air, maka bumi tersebut menumbuhkan rerumputan dan ilalang yang banyak. Nah, rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wa hadza mithalun lil huffaz, dan ini permisalan untuk para huffaz, para penghafal, ya. Alladzi amsakul haditsa wa rawahu wa hafizu, yang mereka ya menghafal hadis dan mereka meriwayatkannya dan menghafalkannya. Wa man ihtaja ila dalili yarji'u ila ma dawwanuhu wa ma jama'uhu fa ya'khudhu minhu, dan apabila mereka butuh untuk berdalil, mereka tinggal kembali kepada apa yang mereka susun, apa yang mereka kumpulkan, dan mereka mengambil darinya. Ini. Jadi orang-orang permisalan para penghafal hadis, yang mereka menghafal hadis, kemudian menyusun hadis-hadis tersebut, sehingga apabila mereka butuh untuk berdalil, tinggal melihat kepada hafalan mereka, atau melihat kepada kitab mereka. Nah, mislu jabiyatil lati tahfadhu miyahus suyul, ya, seperti apa, tanah, ya, seperti telaga, seperti itu, yang bisa menahan air yang mengalir, menahan air yang mengalir. Yaridu ilaihan nasu bidawabihim wa biawanihim wayartauna minha, yang mana manusia itu melewatinya dengan hewan-hewan ternak mereka, ya, sehingga mereka bisa memberi minum kepada hewan mereka. Demikian pula mereka membawa bejana-bejana mereka, nah, sehingga mereka bisa mengisi bejana tersebut, dan mereka pun minum, ya, mereka minum dari air tersebut, minum. Hadza mithlu hufadzul hadis tamaman. Ini adalah permisalan alul hadis secara sempurna seperti ini. Jadi sangat bermanfaat. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian wa ta'ifatu tsaniyah, kelompok yang kedua yang disebutkan permisalannya dalam hadis, yaitu tanah yang amsakatil ma'a wa anbatatil kala'a. Itu yang bisa menahan air dan bisa menumbuh-numbuhkan. Nah, wa hadza mitsalun lil fuqaha al hadis. Ini adalah permisalan untuk fuqaha al hadis. Orang yang mengerti fikih suatu hadis. Alladzina hafizul haditha wa amsakuhu wastambatu minhul ahkam. Itu orang-orang yang menghafal hadis dan mereka ya menjaga hadis tersebut. Wastambatu minhul ahkam. Dan mereka pun mengambil darinya hukum. Hadza inbatul kala. Maka ini menumbuhkan tumbuhan. Fasyariban nasu wara'au. Maka manusia pun minum ya dan mengairi dari tanah yang jenis kedua ini. Wa haula'il ahsanu min at-ta'ifati allati qablaha, dan kelompok yang kedua ini lebih baik daripada kelompok yang sebelumnya. Nah, yaitu kelompok yang qabilatil ma fa'an batatil kala awal usbal katsir. Nah, li'annahum ahlu riwayatin wa ahlu dirayah. Karena mereka adalah ahli riwayat dan ahli dirayah. Nah. Wa ta'ifatu salithah. Dan kelompok yang ketiga. Ya, innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'a. Nah. Yaitu. Permisalan tanah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mitsalu man lam yaqbal hudallah wa lam yarfa' bidzalika ra'san. Itu orang-orang yang tidak menerima hidayah dari Allah dan tidak mengangkat kepala mereka. Ya, ini tidak mau. Tidak mau menoleh sama sekali terhadap ilmu. Enggak mau mendengarkan nasihat. Ya. Nah, ini kelompok yang ketiga, kelompok yang paling buruk. Fannasu kal aradhi, maka manusia itu seperti tanah, permisalannya. Al awal ajadib, yang pertama ajadib, tanah yang kering, la tunbit, ya, yang tidak bisa menumbuhkan, walakin naha amsakatil ma, tapi dia bisa menahan air. Haula al-hufadz, mereka adalah para hufadz, para penghafal hadis, ya, nggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, artinya mereka tidak bisa mengambil istimbat hukum, tapi mereka bermanfaat bagi manusia, riwayat mereka bisa diambil oleh manusia. Adapun hukum ataupun istimbat dari hadis yang mereka riwayatkan itu mereka tidak bukan ahlinya. Ini yang pertama. Asani yang kedua, ardun khisbah, tanah yang subur. Nah, amsakat wa anbatat, yaitu tanah yang bisa menahan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Haula humul hufadzul fuqaha, mereka adalah para penghafal hadis dan fuqaha. Asalis yang ketiga, ta'ifatun laisa fiha khair, kelompok yang tidak ada kebaikan padanya. Naam, la tunbitu kala'a wa la tumsiku ma'an. Tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tidak bisa menahan air. Nah, hadza masalul munafiqin alladzi la khaira fihim. Ini adalah seperti permisalan munafiqin, orang-orang munafik yang tidak ada kebaikan pada mereka. Orang-orang munafik, mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hadis, mendengar ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya duduk belajar mereka. bersama Rasulullah SAW. Tapi apakah bermanfaat bagi mereka ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW? Ya, tidak sama sekali. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali orang munafik. Karena memang di hati mereka fi qulubihim marad. Di hati mereka berpenyakit. Mereka tidak menginginkan hidayah. Ya. Mereka duduk bersama Rasulullah SAW itu penuh dengan kebencian. Jadi enggak bisa nerima ilmu. Nah. Alladzina la yarfa'una bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'san, yang mereka tidak mengangkat kepalanya ya untuk melihat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mau menoleh kepada sunnah Rasul, enggak mau perhatian. Naam. Ya. Ini orang-orang munafik. Fa ahlul hadis hum afdalul ummah. Maka ahlul hadis mereka adalah umat yang paling afdal. Wahumul firqatun najiyah. Mereka adalah firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Firqatun najiyah. Al-sunnah wal-jamaah. Ahlul hadis. Nah. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah. Berkata al-imamu Ahmad rahimahullah. Ketika beliau mengomentari hadis Rasulullah SAW. La yazalu. Ya. Ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khazalahum. Ya. Hatta ya'tiya amrullah. Nah. Akan terus senantiasa ada suatu kelompok. Di tengah-tengah umatku. Yang mereka senantiasa berada di atas al-haq. Nah. La yadurruhum man khazalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Walaman khalafahum, dan orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah wahum kadzalik. Sampai datang ketentuan Allah hari kiamat, mereka senantiasa seperti itu keadaannya. Nah, siapa ini maksud ta'ifah di sini? Kata al-imam Ahmad rahimahullah, in lam takun firqatun najiyatu ashabal hadis fala adri manhum. Apabila firqatun najiyah yang dimaksud di dalam hadis mereka bukanlah alul hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka. Yani kalau ini maksud firqah najiyah bukan alul hadis, maka siapa mereka saya tidak tahu, kata Imam Ahmad. Nah, karena yang paling pantas dikatakan firqatun najiyah adalah alul hadis yang mereka senantiasa tegak di atas al-haq bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ashabul hadis humul firqatun najiyah. Maka ashabul hadis mereka adalah firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Wa kadzalika man ittaba'um wa sara 'ala nahjihim wa huwa yulhaqu bihim. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dan berjalan di atas jalan mereka, di atas manhaj mereka, manhaj ahlul hadis. Nah. Ya. Manhaj ahlul hadis. Fahuwa yulhaqu bihim, maka dia pun diikutkan bersama mereka, bersama ahlul hadis. Nah, ini jadi ashabul hadis, mereka adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki keutamaan di tengah-tengah umat ini, yang mana orang-orang yang mencela mereka ya, ini menunjukkan di dalam hati mereka terdapat penyakit. Dan termasuk salah satu tanda ahlul bid'ah, seperti disebutkan oleh sebagian para salaf. Nah, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Salah satu tanda ahlul bid'ah adalah mencela ahlul athar. Yaitu mencela ahlul hadis, para ulama. Nah, jadi sebenarnya ya, salah satu cara yang gampang untuk kita mengetahui seorang itu di atas manhaj yang benar atau tidak, ya, dengan cara bagaimana mereka menyikapi para ulama, ya. Nah, kalau mereka senantiasa memuliakan ulama, nah, mengikuti ulama di atas kebenaran, ya, mereka berjalan di atas al-haq, manhaj yang lurus. Tapi kalau mereka sudah mencela para ulama alul hadis yang mereka masih diakui sebagai para ulama tentunya. Masih diakui oleh umat bahwa dia adalah seorang ulama, diakui dan dipersaksikan ya bahwa ulama tersebut di atas sunnah, maka orang yang mencela ulama tersebut maka itu menandakan di dalam hatinya terdapat penyakit. Nah, dan mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk membahas khusus permasalahan ini tentang mencela para ulama yang masih ada kaitan dengan bait yang kita bahas pada pertemuan ini. Bismillahi ta'ala. Baik. Afan mau nanya, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah istrinya kakak kita itu mahram? Bukan, ya. Ipar itu bukan mahram. Nah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan iyyakum wadukhulu 'alan nisa. Hati-hati kalian masuk ke tempatnya wanita. Nah. Ya. Peringatan. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana kalau ipar, ya, hamu, bagaimana kalau ipar? Maka Rasulullah SAW, alhamu maut, ipar itu adalah maut, kematian. Nah, karena sangat berbahaya ya, karena saking dekatnya fitnah, fitnah itu lebih lebih berpotensi. Makanya Rasulullah sangat memperingatkan ya terhadap ipar. Nah, ala kulihal ipar, apakah kakak ipar, adik ipar, ya itu bukan mahram bagi kita, sehingga tidak boleh berkhalwat, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh melihat wajahnya. Nah, kalau berbicara boleh enggak? Dijelaskan oleh para ulama kalau sekedar saja misalnya ini tidak mengapa. Berbicara sekedar kebutuhan ya, tapi dalam keadaan tidak berkhalwat. Nah, yang namanya ipar ya terkadang ada kondisi-kondisi yang memang berkunjung ya kan, kita berkunjung ke saudara kita, otomatis di situ ada ipar kita. Nah ya, bicara suan tidak mengapa, tapi hukum asalnya ya seorang menjaga diri dari ipar karena bukan mahram. Baik. Kalau dikatakan mahram ya bisa juga dikatakan tapi mahram sementara. Mahram sementara. Nah. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillah. Afwan Ustaz, mohon bimbingannya terhadap sekelompok orang yang melarang kaum muslimin menyebut orang yang beragama selain Islam dengan sebutan kafir. Kaum kafir. Terkhusus kepada individu kaum non-muslim. Nah, apakah memang kita tidak boleh menyebut mereka kaum kafir? Jazakumullahu khairan. Anta jazakumullah wa antum jazakumullahu khairan. Nah, ini memang fitnah yang muncul di masa kita sekarang ini. Yang dimunculkan oleh satu kelompok ya, satu ormas yang katanya mereka adalah ormas terbesar di Indonesia. Ya, mereka baru saja mendeklarasikan ini. Ya, ini sepertinya khabar yang masih baru ini. Nah, mereka berkumpul, ulama-ulama mereka, ormas ini, ormas yang katanya ormas terbesar ini, insyaallah antum paham, berkumpul, kemudian mereka berfatwa, mengeluarkan fatwa. Nah, bahwasannya umat Islam itu tidak boleh menyebut agama lain dengan kafir. Nah, tidak boleh kata mereka. Nah, hanya disebut dengan non-muslim. Nah ini salah satu akibat dari pemikiran liberal yang menganggap semua agama itu benar. Dan ini tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan kita seorang muslim harus tegas mengatakan orang yang tidak beragama selain Islam, mereka adalah orang kafir. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun, bagaimana bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Bukan non muslim kan? Nah, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, diperintahkan kita, perintah. Wahai orang-orang kafir. Nah, bukan non muslim. Non muslim ini ya apa ya, permainan bahasa. Sekarang kan semua perkara-perkara yang jelek itu diusahakan untuk diucapkan dengan ucapan-ucapan yang bagus, gitu ya kan. Riba itu diberi nama dengan bunga misalnya, ya. Nah, riba dinamakan dengan bunga. Nah, dan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, ini adalah fatwa yang batil tentunya. Fatwa yang batil yang umat Islam tidak boleh menerima fatwa ini. Apalagi jelas, kelompok ataupun ormas yang menyuruhkan fatwa ini adalah ormas yang memiliki banyak sekali penyimpangan di dalam akidah. Ya, dalam permasalahan prinsip-prinsip Islam. Nah, ini ormas. Ya, ormas yang banyak menimbulkan fitnah di tengah-tengah negara kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari kejelekan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah kita memejamkan mata ketika sholat? Disebutkan oleh para ulama makruh ya, memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh ya, walaupun sebagian para ulama menyebutkan kalau itu memang bisa menyebabkan kita khusyuk, tidak mengapa. Nah, tapi hukum asalnya makruh seorang memejamkan mata ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan juga, afwan, apa hukumnya mendonasikan sebagian rezeki kita untuk pembangunan masjid, yang kita tahu bahwa donasi kita itu juga akan digunakan untuk mendirikan sebuah kafe, nuansa live musik, break dancer, penampilan hip hop. Nah, ini ya yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ya. Ya jelas enggak boleh. Ya, ngapain antum menyumbangkan harta untuk perkara yang seperti ini? Mungkar. Ya. Nah, mending disumbangkan untuk pondok pesantren yang jelas, ya, masjid Ahlus Sunnah. Nah, insyaallah perkara seperti ini perkara yang jelas bagi kita, ya, bagi para salafiyun. Siapakah guru-gurunya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah? Apakah beliau berotodidak? Naam, atas jawabannya jazakallahu khairan. Naam, termasuk gurunya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah adalah ayah beliau sendiri, ya. Ayah beliau Asy-Syaikh Al-Albani adalah seorang ulama, ulama bermadzhab Hanafi. Ya, ulama bermadzhab Hanafi. Jadi ini salah seorang guru beliau dan guru-guru yang lain yang Anda tidak ingat nama-namanya. Ya. Dan ini juga termasuk syubhat yang juga sering dilontarkan oleh orang-orang yang membenci Syekh Al-Albani. Katanya Syekh Al-Albani belajarnya otodidak. Gurunya kitab saja, enggak pernah apa, tidak berguru seperti bermajelis ilmu seperti ini, tidak, kata mereka. Belajarnya kitab. Nah, ini. Dan ini adalah tuduhan yang dusta. Ya, beliau memiliki guru. Nah, walaupun ayah beliau pada akhirnya itu menentang Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya, Asy-Syaikh Al-Albani ya, karena beliau telah paham terhadap sunnah, telah mengerti hadis, akhirnya beliau tidak sependapat dengan pendapat ayahnya, ya, dengan pendapat, dengan mazhab orang tuanya. Karena orang tua beliau, ayah beliau adalah seorang yang sangat ta'assub fanatik terhadap mazhab Hanafi. Sampai-sampai Asy-Syalbani diusir, ya, diusir. Nah, suatu ketika Asy-Syalbani dipanggil oleh orang tua beliau. Nah, kemudian kata ayahnya kepada Asy-Syalbani, "Imma muwafaqah, imma mufaraqah." Kata ayahnya, ya, "Kamu mau kita sepakat biar kita bisa bareng atau mufaraqah atau kita pisah saja?" Kata ayahnya. Artinya Asy-Syalbani disuruh misah. Nah, oleh ayahnya. Wallahu alam. Bagaimana menyikapi pendapat Asy-Syalbani yang berpendapat bahwa bersedekap itu bid'ah? Ini pendapat beliau. Ya, kita menyikapinya secara ilmiah. Ya, kalau kita memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat beliau, ya kita tetap memuliakan beliau, para ulama. Ya. Nah, tidak kita mengatakan Asy-Syalbani, ya, Al-Albani qauluhu yunaqidul Qur'an. Ya, Asy-Syalbani pendapatnya menyelisih Al-Qur'an. Ya, atau mengatakan qaulul Albani batil, perkataan Albani batil misalnya. Dengan tidak beradab seperti itu. Nah, ini tidak sepantasnya dilakukan oleh atau diucapkan oleh seorang yang katanya memuliakan para ulama. Nah, kita tetap memuliakan beliau, pendapat beliau. Ini pendapat, ya. Nah, apabila kita menemukan uang di masjid pondok sejumlah 5.000 atau 2.000, apakah harus diumumkan? Jazakumullahu khairan katsira. Nah, kalau jumlah tersebut dianggap besar, apalagi di tengah-tengah santri, jumlah 5.000 itu besar sepertinya. Ya, besar kan? Besar enggak? Besar. Jadi ahsannya diumumkan, ya, ahsannya diumumkan. Nah, kalau mau digunakan tidak mengapa, tapi kalau ada yang memintanya dengan bukti-bukti, ya diberikan. Nah, jadi yang ahsan untuk diumumkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafidhakumullah.